NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, diberontong pas maca Yasin, lha diberontong pemberontak. Dadi kok kula niku menangi ulama-ulama pernah pakde kula, pakle kula sing riyen nderekno nggih Makrus dadi pasukan oposis Facebook. Ora crito kula. Lah iya le, aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jeble pas maca ya. Kesalahan model khawar itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawarit kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali lan iki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Batam. Niku dulu kan difonis NU bubar. Paham ya Mas Bagirian, DITI difonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, diberontong pas maca Yasin, lha diberontong pemberontak. Dadi kok kula niku menangi ulama-ulama pernah pakde kula, pakle kula sing riyen nderekno nggih Makrus dadi pasukan oposis Facebook. Ora crito kula. Lah iya le, aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jeble pas maca ya. Foto wong kon nembak wong sing maca napa? Ya. Dieling to ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? DITI. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak-anake dibuweno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Qur'an. Jadi Sayyidina Ali Qur'an, lha iya Qur'an timbok aja iku ngongkon kowe ngurus anak. Qur'an wis ora iso ngomong, sing iso ngomong saiki aku ati ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nanti aku ati Sayyidina Ali nerangno. Faham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama. Nak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa li ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulia. Coba sampean waca teng kene ayat fitratawahil lati fatarun nasali. Dzalikat dinul qayyim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratawahil lati fatarun nasana Ali, la tabdi la likhal kila. Itu disebut Quran dalikat dinul. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba itu harus bajingan. Uang bandar narkoba itu bajingan atau bajingan? Bajingan. Lu itu pengen sabu-sabu transaksi. Orang kok saling garong kok. Padahal antar bandar. Lu itu pengen untuk narkoba lewat apa? Orang lewat saling garong, orang pegawainya juga garong. Padahal duitnya kok garongan. Ayo lucu. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Orang garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya dia tiga, sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal di tunggu transaksi tuku narkoba kok duit? Garongan, ayo lucu itu. Malah nih uang kalau ada kelompok edira detika keliru, pesiga ada detika. Jadi garang langsung gemuk, mumpung garang duit saya enggak lagi tigo. Taksi. Kalau balik ini balik. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap yaitu agama. Zalikat dinul. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Malah ketika kanya Nabi darani agama itu apa Nabi sing dicontohno gampang-gampang. Kowe ini gue alas, gue kayu, gue jol ning pasar, gue nafakon anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum sodakotu. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah? Terus jawab Nabi, alaih sallallahu wa du'a hafi haramin akana lagu wisri. Uang ngumpuli bojo ini ya bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama uang ngumpuli bojo ini kabir, prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. prostitusi. Itu ya agak ya, soal bojone dikumpul ibu. Mau bergerak di apa kok? Lah iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan bojo dijak ra gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wong Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham jare iku melanggar hak asasi manusia. Repot. Goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli artine perlawanan prostitusi. Wong larang nek wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku digawe ora kelayaban, paham ya? Dan itu menolong agak. Mulai kali bojo ora gelem Nabi ngamuk ora barbar. Pegalane bahaya tenan. Paham. Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau mewarai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Mau sekuler uang jenar roh orang. Oh, ini rapati roh. Tenang tinggal zero ibadah bareng rapati roh. Lama nu kadang ngomong yuk merungok no intelektual Islam kiai merungok no omongan dia mengapa? Sekuler. Santri, goblok kena senerang no. Apa tu sini? Oh, menastaghfir wa ra karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ra manane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa? Filosofinya kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil aswar? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal yang wajar. Wanu pulon mulai teng Yogyakarta nganti saat ini agresif kita teng pasar. Mas tiap hari. Pertama pulang kiai teng Naruan, lu udah tak kok. Gus ulama kok neng pasar. Aneh dan mereka biasa kiai pegen ada renun pasar muruah, nopo. Sesuai pulang mureng. Ya aneh kue. Kau sakit. Wong goblok nyal wong alim. Ya aneh. What is? Sa aneh kue ngalim di pasar aneh kue. Wong goblok nyal apa? Wong alim. Ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Adene bener iku wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyoal wong napa? Ditakoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis menenge menira rabar to malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyoal wong. Mestine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mrene. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus sumpah. Nah aku itu orang ngalim mbak aku level ya enak, orang tak arani aneh. Jadi orang ngalim ngelorai orang ngalim. Aku yang ngaku bodoh jadi ini ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kue. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi murah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah murah. Lu ayatnya sorry, kecuali gak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya gak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswad terjemahane mlaku-mlaku ning pasar. Kecuali ayate ndak sori, misale ayate cara bahasa Arab niku mubham. Cara bahasa engke ambigu, lafat-lafat sing terjemahane gak jelas. Wong lafate sori, terjemahane jelas, maknane yo jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak salat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lainnya dari Kanjeng Nabi ketika sahabat komentari yang mau kerja tadi, boyo gagai ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hala takulu kadali. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga. Nah ngono saiki agama ning kene yo menang, ning naruhan yo menang, ning biduan yo menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi saya nunggu ini cangdem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi saya ngalor gitu ya sedang beragama. Lain Nabi Dawud tolakul halal faridatun ala kulimus muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari far. Lah kenapa wong khawarid orang oneku? Wong khawarid gawe ajaran agama kaya mahdoh toh. Makanya dari Ibn Umar, ya rohum siroh rohkol killah. Itu makhluk paling welek. Wong soleh tapi difonis weh. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Wah, soleh itu bahaya bagi. Lagi yang dimaksud Kanjeng Nabi, do maca Quran, tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran, tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu inna wa yuhibbul muhsinin. Fala qatahamal aqobah wa ma adro kamal aqobah fakku rokoba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am, keimangan. Paku rokoba merdeka ana bu budak. Nanti masalah kafaro kesalahan juga gitu. Kafaro duit amu asaroti masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib keimangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra timo 10 tapi sitina napa miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena ngelakoni ibadah mah. Lan saya finali terus duka, Quran sing diwaca Khawarij dijual lho. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya ahli le yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham ya? Mulane sakniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran iki kula seneng, wonten apa-apa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis, bocah kok ora melok darusan celek. Bocah ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misale desa ana istighosahan, yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Aja melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho iki. Paham yo ulamae lho kula bolak-balik. Nek kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham gak? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat, kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak ter apa sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kalau lebih sering keronton, uang tenggan kulo sama ngambil kena rakan. Kulo nak kiai, wonten pondok lagi dia terawih telung kulo cina, gitu kulo mesti rata rata pisan pindo, gitu buatan lu nggak, gitu ngomong, gitu ngomong gerong, gitu buatan jelek nih buatan gitu, gitu ya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak terawih, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing rata terawih tau sisin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa. Elek. Jangan sampai ada kriteria baru tonggo sing rata terawih mbok vonis fasik. Tong mereka ngelakoni salat fardu. Kecuali nasi ditinggal subuh saya isa oke kamu ponis fasik sih ditinggal terima terawih kok ponis fasik ini nabi taruh sugeng juga wong ninggal sunat kok diponis fasik itu bahaya cara konstitusi agama bahaya tapi kudu keramat loh gue nggak terawih orang keramat bareng itu lagi biasa tapi gue lagi kelasarnya ya nggak punya kepentingan apa apa kecuali menjaga konstitusi apa agama gue nunjuk nona sunat tetap apa. Nah, wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Naruan. Salat tahiyat masjid iku nek ditus. Ya akeh orane timbang mboten. Nggih kadang kok ana wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jare salat tahiyat masjid. Ya tak kuwi tanggamu ngiyai bukan salat. Aku mulai subuh mulai Quran ibadah terus. Yang kowe sok dina-dina ning ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buang kune. Oh aku ibadah mulai melek sampai turun menang biaya. Ya. Ibadah seminggu pisan bangunnya gak sholat apa? Tahiyat apa? Kalau ini bisa ngenang hadis Aisyah. Jadi Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng amal. Tapi nak takut dia keberdu ngamal tuh ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama Khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum apa? Khawarij. So sampai kiai gagal kiai ini mergoposo asura ora kiai gagal jadi kiai ini mergo resip-resip raposo so sampai banyak kiai gagal hanya karena gak ngelakoni sun lupa apa kiai saya Indonesia di sini terkenal poso rejep, poso nisbu sakban, poso tasua wakil lho kiai yang gagal, sekali orang diciri kiai lah lupa ngono kiai yang dua belas orang ngelakoni akhirnya dagap raposo jadi kiai yang saya kiai eksis barokah kupiah lah lho enggak. Umpama jadi tradisi tiap kiai duwise mesti foto tatu aas bro. Sekali kowe ngiyai kok ora. Kiai opo iki ora. Paham. Berhubung ana sing nyali tetep ra poso. Butuh nyali lho mesti ninggal poso butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali iki kados pikir kula niku tatu asyura wong awam wong paling ra kamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene iki ayine nang ora apa? Butuh nyali, no. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan iki seneng mangan. Cuma nak ora poso aja terus kedung sangan, rong piring tek. Sauri piripi ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lah ora pati doyan mangan. ngurai ini rapotongan rai dunia, jadi aman. Oh coba rapoto, yang mau bener aku pasti mal junai tidak ada tamu, dia ini rapoto, ikhormat. Jadi kita biasa ramangan meneng. Orang kok pepes kadung batal, war-war-war-war. Kata kau. Oh, sama nyara. Paham ini penting kalau terangkan, jadi kaum Khawarij itu soleh, tapi bapak benjak. Iku ya rohum siroro khalkillah. Dari Ibn Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini yang perlu kita terangkan. Waqala innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini kita ngomong nomor salah paham ini. Ini kita tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ada lafad yang mesti ini nazalat alal kafirin diterapno alal mu'minin. Ini kita ngomong nomor tenang tinggal sini. Sama kepengen ketemu pengiran selamat. Ini sensitif. Mulanya sama rausa. Anut Islam sampai pakar-pakar rausa. Mulanya sampai partai-partai yang sok suci rausa. Anut Islam sampai ulama, yang waras. Paham? Ulama waras diri utamanya nak ngaji nggak buku kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wes kiai paling tawadhu lah anak ngaji rago kitab cek tawadhu kula. Kula gowo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nang gowo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Mak ngomong sopane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadise Nabi. Cukup berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij Ali mbek Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am nidan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinan yang Khawarij Ali yo finar kholidan fiha, Muawiyah yo finar kholidan fiha. Merebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku juga meritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti yo ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni gam yo Islam finar. Gam sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Ah, finar. Paham ya? Lawang Khawarij carane ngarteno ngoten niku. Mulane sampeyan nek kula ora ngertakoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni umum, lan umum pun neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Dadi cetakane artine mbak aku. Ya maksude pangeran piye wae pokoke apa ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Lah tapi pangeran ayat sak Quran to mulo jujur ayat iku tok. Lah semari kowe mari bingung kok sing waca sak ayat. Lah aku maca aku 30 juz. Sampe pangeran yo ngendikan kok wong sing tobat yo tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Wah, tinggal Tuhan tinggal melakukan pasal berapa? Lha panjenengan lho sing jawab meneh pangeran misale kan Nabi sering jawab. Misale waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangkola lele wa dakhalal. Ya, misalnya kita diakin mati dong. Lagi dino ya tengkolah lagi lah. Elu apa sih? Paham ya? Si dino ya tengkolah. Lagi cara mereka bereskin menggulek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Karena pasal sendiri kok mangkola lah. Elu ada kolah jana ya wain zara wain. Taro. Karena pasal sendiri kok lah si zani kinasi bawa mukmin. Walau seribu tarik kinasi bawa ngerokok sam. Nah ngertakoki ya. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wonge piye? Lah terus piye? Kan wong sing ngomong pangeran tetap ana pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pangeran cara hubungan karo pangeran ora roh kabe nebak kersane pangeran. Kuwi carane hubungan karo pangeran ora roh kabe nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ora kabe nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu Mulane kula dalam hal ini ku anti Wahabi, dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nek darani kafir itu mesti kriminal Wahabi, to darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Ya iku la ilaha illallah. Lho paling paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha illallah ojo dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong rusak. Ojo hukumi napa? Ndak mungkin kan fonis syirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wis diwaca penawar syirik. Bagaimana orang difonis syirik sementara sing dilapatno kalimat tau tauhid. Gua Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid. Kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat ala kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna Isra' tadi. Saiki Isra' ku kitabe ning sapa? Kowe dhe toko. Ana cah cuwili brojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mbok e. Nek arek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri mlarat nggo gula 5 kilo. Jare kiai ini lomo, jare gue bengok-bengok, waduh, rantek dunia aku bukan tuan kiai mu. Lo kalau dari kiai jujur, kalau dia agak disuani santri pelarat gue agak kayak tahu, coba gue ya lomo tapi keliru. Lah ya pak, kiai ini seneng aja suani gula dipanggil, tak kono gue bengok, om kaki ya, gue serem juga, berarti coro gue dipanggil gue, serem. Lagi ini nopo ya Isra gula sakit untuk manggil tompo meneh ya waduh. Lihat aku orang santri gula, aduh nape soal gula pusing, perkara ini kerso tau orang, perkara ini gula terkenal, styling, nah, nape ini sudah kau, sudah kau, nah ini kiai ini kadang-kadang ya, ini tapi aja peksom, ya gue giling-giling, kan ngeki kiai gue apa ya. Nah orang belas sawangannya kok santri orang kiai, tapi nak keseringan sawangannya kiai ini orang agomo. Sama ada kiai ini orang-orang apa? Aduh. Ya ayo nombak, nombak orang mikir asal usulnya. Pak. Pokoknya kalau ini tidak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak nombak uang gonima langsung cinta. Saya kira ada orang mana ini proposal itu. Tapi aku juga langsung teh. Bener orang ruwet. Ada ranang teh, malah ruwet. Mulanya Nabi besolat, ilang uang gonima ini rumah, baliknya mulai. Padahal sampai takbir. Kalau ada uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi gue oleh agak-agak. Mari nopo. Isra. Mari nopo. Isra. Lah tiang-tiang khawarij cara berpikir ngoten. Karena dia meyakini sorikul ayat wa mayakutul mu'minam muta'amid. Dan Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah. Dia anggap benar kabe. Dia ini gak sadar. Monis wong mu'min benar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir nek tenan, nek sing ora tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Dadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak tepak sing nuduh kafir. Pilihane mung iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roken kudu dikat. Nak rata pak, aku kena kadul kota. Kalau pilihan, mau ikut pak. Faham ya? Mulanya kalau nak nabi rukin orang rajin, lihat orang nabi sape. Pak orang apa? Orang nabi sape. Yang enggak Mustafa yang dia ya orang Islam, mungkin kita cek. Orang nabi sape. Faham ya? Kesalian-kesaliannya keluar itu bahaya sekali. Karena intol aku ilah ayatin nazalat fil kufar, pak jaluh alalmu. Lana wa mayaktul mu'mina muta'amidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok GAM yo kriminal yo. Ya perang ning negara Islam mesti saling bunuh ya mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Oh misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngelem apa ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora terima 3 dina. Paham ya? Mengamar itu neng-nengan. Mula aku dino tu SMP ke arena nopo mutamar. Mulai doakan sampai apa ya aku kena. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Tunggal guru kula, tunggal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jap ya muga-muga ana apa-apa donya wis ngene. Malahan ini sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering apa ya belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar baca aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar. Wong yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa ma yaqtul mu'mina mutamidan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nanti guyu ngakak-ngakak ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagungan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misale kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan filjan. Tak manis ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musaylamah al-Kadzab. Ganjarane dene yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayatul mu'mina muta'amidan fajazahu jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal ya kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lah iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 terus mau samene. Ya ngono nek gawe polisi sampe ora golek pasal orang tuan. Quran 30 terus pasale akeh. Padahal tak HP. Luwih apa gur? Apa asal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran apa baik ora pusing. Lah ndek pasal wae. Napa? Paham, ya? Tapi ya enak lah. Ya artine kowe nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ana ngono, pemene ulama ora pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayatul mukmin. Minam mutamid dan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia melebu pasal sing mantaba itu paham ya? Paham sih kalau maksudnya sama orang zina itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezina sudah melebu pasal mantaba gitu. Dan saya ini misalnya wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi paham? Nah gak berbaik hati pencemaran nama baik. Tapi pangeran kan gak polisi toh masalahnya kan tetap mesti bener paham ya? Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggih, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawarit, nggih, engko dadi napa? Mane sing enak nganggo bentuk masdar, ngendikani ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misale ngaten ditakoki, "Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye?" Ya, soal zina iku dosa. Zina kuwi ancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina kuwi ancamane neraka. Lah nak wong iku piye, Gus? Lah wong iku ora zina tok dene ya kala la ilaha illallah bareng repot tok kon ngukum piye. Lah nek iki kombinasi man zina difonis neraka tapi mangko la ilaha illallah ada kala dan malah sing zina kala la ilaha illallah. Lah malaikat agak diajari pengiran yo pusing tok ngukumi lah. Orang yang sama punya status B. Wong iku bodoh ke wong iku. Sing tahlilan niku sing zina repot. Motor lain lewat tahlilan. Ya biasa tahlilan wong nek tahlilan nyemuni la ilaha illallah. Bariku yo gedak-gedeng ning iklap repot to. Yo ben kono terserah penge. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Wong mati ora iso mbah kono penge. Pak ini ben sampean ngertos iki. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa. Quran dawe pangeran kok sing rapno kowe. Sing rapno sing gawe. Sing dawuh ben kono. Lah kira sampe lah. Kalau Mulane kaya aku beruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ge. Yo kare pangeran kok takonno Gusti, kula kena pasal opo? Misalnya wong-wong anggur nek sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri? Terserah pangeran. Paham ge. Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Iye nek GR bangsane seneng kiai. Jebule wong nganggur menghindari istri. Lah engko terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah.